يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Nah, ya. Sunnah dalam sholat witir. Sunnah dalam sholat witir. Satu, membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, surat Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan serta surat Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Membaca ketiga surah tersebut pada setiap rakaatnya, yaitu bagi yang mengerjakan surat witir tiga rakaat. Disunahkannya amalan ini berdasarkan hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dua, membaca tasbih setelah selesai salat witir, yaitu mengucapkan sebanyak tiga kali Subhanal Malikil Quddus, Mahasuci Allah, Raja yang Mahasuci. Pada ucapan ketiga terdapat lafaz tambahan menurut Al-Dorokutni, Rasulullah SAW mempertegas bacaan serta memanjangkan suaranya sambil mengucapkan Rabbul Malaikati Waruh, Rabb para Malaikat dan Jibril. Oke, ini berarti diingat sunnah dalam sholat witir. Pertama Al-A'la, kedua Al-Kafirun, ketiga Al-Ikhlas, kalau misalnya dia sholat tiga rakaat. Ya. Jadi yang paling akhirnya itu Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Ini sunnah. Oke, kalau misalnya kita sholat tahajud atau surat tarawih, jadi imam misalnya, upayakan yang paling terakhir surat Al-Ikhlas, itu sunnahnya. Paling terakhir Al-Ikhlas. Hah? Sunnahnya boleh. Malah kalau misalnya dia selain akhir Al-Ikhlas, misalnya surat apa, terbaca surat Asy-Syams atau At-Tin atau apa gitu, itu terus setiap akhir witir itu terus. Nah ini malah justru takutnya jadi bid'ah nantinya kalau kita mengkhususkan itu. Karena tidak ada tuntunannya. Adapun kalau Al-Ikhlas ya. Kecuali kalau dia cuma bisanya hafal At-Tin doang, maka semua rakaat At-Tin gak apa-apa. Tidak masalah. Iya. Gak masalah. Daripada dia gak hafal, terus. Kemudian jadi imam tarawih, boleh gak dengan bawa mushaf? Boleh. Cuman sebelumnya dijelaskan kepada makmum. Boleh hukumnya. Jangan sampai termakmum lihat, ini kok nyontek nih. Ntar jadi fitnah. Ya. Dijelaskan dulu gitu. Kemudian setelah salat witir membaca tasbih Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, atau bisa juga ditambahkan Rabbul Malaikati Warruh, Wallahu Musta'an, Wallahu A'lam. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.